Mitra Bisnis, Quick Yanggi berpandangan, jika harga BBM untuk rakyat tidak lagi berpatokan pada harga minyak dunia di New York Mercantile Exchange sebagai basis perhitungan, maka bangsa Indonesia bisa menggunakan amanat Undang-Undang Dasar sebagai patokan harga BBM untuk rakyat yang disusun berdasarkan tiga asumsi dasar, yaitu kepatutan, daya beli masyarakat, serta nilai strategisnya ditambah faktor biaya produksi yang sekitar Rp566 per liter. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, apakah biaya produksi BBM dari minyak mentah milik bangsa Indonesia sendiri hanya sekitar Rp560 per liter? Ya, itu Rp566. Sekarang, okay. Ditinjau dari sudut kepatutan bagaimana? Ditinjau dari sudut kepatutan adalah mungkin, ya tidak patutlah, Rp4.500 terlampau murah. Mungkin. Okay, dinaikkan. Tapi apa ya mesti Rp1.500 menaikkannya? Kan bisa dinaikkan Rp500. Kalau dinaikkan Rp500 dari Rp4.500 menjadi Rp5.000, mungkin rakyat tidak keberatan. Itu berarti sudah ketambahan likuiditas per tahunnya Rp500 kali 63 miliar liter gitu loh. Kan banyak. Jadi, jika seandainya kita menggunakan asumsi perhitungan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan harga BBM Rp4.500 per liter, pemerintah sudah untung besar ya Pak Quick? Memang, untungnya nggak kira-kira. Itu tinggal dihitung saja, cuma keuntungan yang gede itu sebagian besar, lebih dari separuh dipakai untuk membayar harga impor yang mahal. Karena kita kan net importer, artinya keseluruhan produksi itu lebih kecil dari keseluruhan konsumsi, kurangnya itu diimpor. Nah, impor dengan harga dunia ini dibayar dari kelebihan yang luar biasa besarnya tadi itu, gitu. Makanya masih lebih 97 triliun. Kalau tidak, kelebihannya itu 126 ditambah 97. Segitu kelebihannya. Okay. Dengan harga 4.500 seandainya kita tidak perlu impor, gitu. Dalam perdebatan DPR kan udah rame. Dalam perdebatan DPR kan fraksi PDI akan keluar dengan angka-angka saya ini. Dan kalau fraksi PDIP berhasil memperjuangkannya, bukan tak mungkin harga BBM justru turun ya Pak Quick? Dulu kan pernah turun dari 6.000 menjadi 4.500. Tetapi kan 97 triliunnya kan sangat dibutuhkan untuk tujuan-tujuan lain. Infrastruktur dan lain-lain. Tapi Pak Quick, seandainya pemerintah tetap ngotot menaikkan harga sebesar Rp1.500, apa pendapat Bapak? Ya, dengan menjadi 6.000, ya menurut pendapat saya terlalu banyak dong. Terlalu banyak, kenapa? Mesti begitu banyaknya, itu kan luar biasa, berapa persen itu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.